Sa Korintus pasai 6. Pakonna lam kawan gata jijut ba ubak hakim yang hana dituri ke Allah. Gata jak gadu cera gata yang seiman. Munyo jihnyan ji medakwa ngon cedara jihnyan. Pakon jihnyan hana jilake umat Allah yang peseluso pekara jihnyan. Pekeh gata hana tatupe bahwa umat Allah tema jipu sidang donyanyo. Ngon lagenyan, munyo kebit gata kena pesidang donyanyo. Pekeh gata hana hasil gata peseluso perkara-perkara pengadilan yang hana memakna. Pekeh gata hana tak tepe bahwa tanyo temata pesidang malaikat-malaikat. Lebih-lebih lom perkara-perkara udip tip-tip uro. Tema, munyo teka perkara-perkara yang lagenyan. Pekeh gata gadu ba orang-orang yang sagai-sagai hana jabatan lam jemaah. Bit-bit maletat. Tente lam kawan gata na orang yang lebih bijaksana ke jipu seluso. Hai-hai yang na hubungan ngon silisih paham ngon cedara-cedara sabi orang Kristen. Yang na teka mebalik sidra orang Kristen jijak ba orang yang bukan Kristen ke jijak gadu perkara jih ke hai cedara jih yang Kristen. Bejak mu perkara ba orang yang kon Kristen. Ngon na selisih paham sabi kedoro gata nyanpi kajut ke talu ni bak gata. Lebih get gata jipubut hana ade atau jipurugo. Temarupari gata kedro yang pesanet atuh orang lain ngon hana ade. Gata kedro teman yang purugo orang lain. Dan nyan gata pubut atuh cedara-cedara gata seiman. Pekeh gata tepe bahawa orang-orang yang hana jipatihkan Allah, hana temajut ke anggota umat Allah. Bek kenang pengut, orang-orang yang pubut cabui, orang-orang semah berala, yang memukah, yang pubut-but yang tak-tak malai atuh orang sabi jineh. Yang cemecu, yang leha, tukang mabuk, yang galak pubruk orang lain. Dan orang yang mengelake ngon paksa atra orang lain, ban mandum orang yang lagenyan hana termajit ke anggota umat Allah. Namu padub drolam kawan gata yuh ile, na yang pubut lagenyan. Termajinonyo gata, terpegah kaglih ni bak deca. Gata kajit ke milik Allah yang khusus. Gata kaget lem termangon Allah. Sabab gata mu iman ubat Tuhan Isa Al-Masih, dan karena kuasa roh ni ba Allah gitanyo. Na yang pegah bahwa semantang orang jut jipu buat ban galak dro. Teman ni ba ulun, hana membandum nyan mengguna. Ngon laganyan, bah ke ulunnya jut lun pubut pu mantang. Tema ulun tetap hana lun pu biya dro lun ji kuasa li pu mantang. Na cit yang pegah bahwa penajuh ke asap perut, dan perut dekebah ke penajuh. Tema banduanya gesampuh lepota Allah. Tubuh manusia hana jit terpuguna ketepena hubungan yang cabui. Tema nakuh ketepu timang Tuhan. Dan Tuhan tema gepulara tubuhnya. Allah kagepu udip Tuhan Isa Al-Masih nebak mati. Menancit ngon Allah gepu udip tanyo ngon kuasa gopnya. Cedara-cedara tak tepe bahwa tubuh gatanya nakuh anggota tubuh Al-Masih. Ngon lagenyan, pekejut loncok sabah anggota tubuh Al-Masih laju lon pejut ke anggota tubuh sidro inang jehut, sagai-sagai hanjut. Atawa mungkin gata golom tatupe bahwa urang yang memukah ngon sidro inang jehut, urang nyan kajut mesaboh ngon inang jehut nyan. Sabab lam Alkitab na tertulis lagenyo, mandua nyan kajut kesaboh. Tema orang yang pesaboh drongon Tuhan. Roh Tuhan kan roh orang yang kajut mesaboh. Puji oke bubut yang cabui. Sabab mandum deca lain yang jipubut legop. Jut jih di luar tubuh orang yang. Tema ke orang yang pubut cabui. Yang sabancit kaji pubut deca atuh tubuh jih kedro. Gata harus datupu bahwa tubuh gata nakuh tempat tinggal roh Allah. Roh nyan tinggai dalam tubuh gata, dan Allah kedro ke yang beri roh nyan ke gata. Dro gata nyan kon atra gata, nyan atra potu Allah. Allah kage blo gata, dan kage bayu yang ngon lunah. Sabab nyan, pegunakeh tubuh gata, lagenyan bago sampo Allah tepu mulia.